Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله صلاة merupakan sebuah ibadah yang sangat agung, sangat tinggi kedudukannya di dalam Islam, sangat banyak keutamaannya di dalam syariat ini. Bahkan di antara kedudukan sholat, dia termasuk dari rukun Islam, bahkan rukun Islam yang kedua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bunyal islamu ala khamsin, Islam itu rukunnya ada lima. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat. Salat kedudukannya sangatlah tinggi sebagai rukun Islam yang kedua. Salat juga merupakan amududdin, tiang agama. Dan salat juga barakallahu fikum ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salat merupakan pembeda antara muslim dan juga orang yang kafir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas shalah. Sesungguhnya perbedaan seorang itu pembatas seseorang itu dengan kesyirikan dan juga kekufuran hanya satu, tarkas sholah, ketika dia meninggalkan sholah. Bahkan disebutkan di dalam Sunan Tirmidzi dari seorang tabi'in Syaqiq Ibnu Abdullah rahimahullahu taala, beliau menyebutkan kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yarawna syai'an minal a'mal, tidak melihat ada suatu amalan tarkuhu kufrun, yang meninggalkan, yang apabila ditinggalkan itu menyebabkan kekafiran. Seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidaklah melihat ada amalan yang apabila ditinggalkan itu menyebabkan kekafiran. Ghairas salati. Kecuali apa? Salat. Jadi kedudukannya sangat tinggi. Dia sebagai tiang agama, rukun Islam yang kedua. Bahkan pemisah antara seorang muslim dan orang yang kafir. Dan di antara keutamaan salat pun dan sangat banyak. Oh, suaranya ada dua ini. Yaitu sholat merupakan cahaya. Kata Rasulullah SAW, as-sholatu nurun. Sholat adalah cahaya. Dan tanda ala apa, anggota sujud juga akan bercahaya. Anggota wudu, ghurran muhajjalin, akan bercahaya. Itu keutamaan yang sangat besar. Dan sholat juga diantara keutamanya menghapuskan dosa-dosa. Sebagaimana seorang yang senantiasa mandi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan radhiyallahu ta'ala an, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat. Apa pendapat kalian apabila salah seorang di antara kalian ketika membuka pintu terdapat sungai, yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marat, lalu setiap harinya orang yang memiliki sungai di balik pintunya itu dia yaktasilu minhu, mandi darinya, kulla yawmin setiap hari, khamsa marat, sebanyak berapa? 5 kali. Hal yabqa min daranihi syai', apakah ada noda yang tersisa dari dirinya? Mandi terus. Ya, subhanallah, kita mandi sehari 2 kali aja, meskipun seringnya 1 mungkin, itu pun wajib. Coba, 2 kali saja kita sudah merasa sangat seger, bersih dan seterusnya. Iya tidak. Ya, ini 5 kali. Lalu kata Rasulullah SAW, apakah masih ada yang tersisa dari nodanya? Qalu la. La yabqa min daranihi syai'. Tidak ada yang tersisa wahai Rasulullah SAW. Sama sekali. Nah ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, fadzalika mathalu shalawatil khamsi yamhullahu bihinnal khotoya. Maka demikian permisalan salat 5 waktu. Allah dengannya apa? Menghapuskan dosa-dosa, sama seperti orang yang mandi 5 kali. Maka alhamdulillah ketika disyariatkan salat ini ya, sehari berapa kali? 5 kali minimalnya. Kalau mau nambah insyaallah salat malamnya, salat duhanya, rawatibnya ya, semakin hilang dosa-dosa yang menempel dalam diri kita. Enggak ada yang tersisa 5 waktu saja ya. Kata para sahabat la yabqa min daranihi syai', enggak ada yang tersisa. Kata Rasulullah ya, seperti itu. Alhamdulillah. Dan satu-satunya amalan ibadah yang fi'liyah, badaniyah yang dilakukan secara badan ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung tanpa melalui malaikat Jibril hanya satu. Apa itu? Salat langsung. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat ila Sidratil Muntaha. Langsung diperintahkan untuk mengerjakan sholat dalam sehari sebanyak 5 kali. Yang lainnya, zakatnya, puasanya, hajinya, semuanya melalui perantara malaikat Jibril. Dengan ayatnya dan seterusnya. Naam. Barakallahu fikum. Dan diantara keutamaan sholat juga, selain menghapuskan dosa, ya, sholat juga barakallahu fikum merupakan cahaya. Sholat itu menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga. Suatu ketika Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu ya, meminta kepada Rasulullah SAW murafaqah agar bersama mendampingi Rasulullah SAW fil jannah, di mana? Surga. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu ya, maka a'ini ala nafsika bikathratis sujud ya, aku akan memintakan engkau agar bisa bersamaku mendampingiku di surga, tetapi bantu dengan amalan. Apa itu? A'inni ala nafsika, bantulah aku agar dirimu itu wajibkan atas dirimu sujud, untuk memperbanyak sujud. Apa maknanya? Memperbanyak sholat. Maka sangat banyak sekali keutamaan sholat, kedudukannya sangat tinggi, keutamaannya sangat banyak. Maka musuh kita yang abadi yaitu syaitan, jin-jin yang jahat, jin-jin yang lalim, jin-jin yang durhaka, mereka tidak akan membiarkan kita melakukan sholat itu dengan begitu mudahnya. Nah, jangankan sholat, setiap hal, perkara kita, syaitan itu terus mengganggu, karena dia telah bersumpah memang, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wala ughwiyannahum ajma'in ya. Wahai Rabbku, kata iblis, bima aghwaytani, karena engkau telah menyesatkanku, la uzayyinanna lahum fil ard, akan aku perindah, hiasi kemaksiatan-kemaksiatan, durhaka kedurhakaan, dosa-dosa ya, yang ada di dunia kepada mereka. Dia sih. Wala uqwiyannahum ajma'in. Dan aku sesatkan mereka semuanya. Nah, itu sumpahnya iblis. Bahkan syaitan itu berdiri atau duduk menghalangi manusia min siratillahil mustaqim. Dari jalan Allah yang lurus. Itu cara penyesatan mereka. Diperindah. Ya, termasuk pula jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus dia halangi dengan duduknya dia. Lalu dia kirim pasukannya kepada manusia untuk menyesatkan mereka, membisiki mereka, memberikan was-was atas belakang tengah dan seterusnya sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-A'raf. Ya. Wala andirni ila yaumi yub'atsun, dan itu terjadi sampai hari kiamat. Ya Allah, tangguhkanlah saya sampai hari kebangkitan. Qala innaka minal mundharin. Kata Allah, ya, engkau termasuk dari orang-orang yang ditangguhkan kematiannya sampai hari kebangkitan. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah menyesatkanku, la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Maka aku akan duduk halangi mereka manusia di jalanmu yang lurus. Jadi kalau kita mau menempuh jalan yang lurus itu berat. Kenapa? Ada iblis yang duduk di jalannya yang lurus. Nah. Lalu iblis juga mengatakan bersumpah, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Lalu aku akan datangi mereka, ganggu mereka, sesatkan mereka dari arah depan, dari arah belakang. Wa'an aymanihim wa'an syama'ilihim wala tajidu aktarahum syakirin. Dari kanan dan juga dari apa? Kiri mereka. Dan engkau tidak akan dapati ya, kecuali mereka, kebanyakan dari mereka itu tidak bersyukur. Mayoritas mereka itu tidak bersyukur. Nah, ini nah sumpahnya syaitan, iblis, untuk menggurui kita, menyesatkan kita. Maka amalan yang besar itu mereka akan lebih apa? Semangat untuk mengganggu, menghalangi manusia. Seperti sholat. Kita enggak ngapa-ngapain aja disesatkan. Apalagi ketika kita sedang berusaha menempuh jalan Allah yang lurus. Berusaha melakukan amalan yang kedudukannya sangat tinggi di dalam Islam. Keutamanya sangat banyak di agama Islam. Tentu mereka tidak akan apa? Membiarkan kita begitu saja. Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'idah bahwasanya iblis, syaitan, ya, itu akan menghalangi kita ketika kita berzikir kepada Allah, ketika kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna ma yuridu syaitanu ay yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha." Hanyalah syaitan itu menginginkan untuk menanamkan kepada kalian al-adawah, permusuhan, wal-baghdha, kebencian, fil-khamri, wal-maisir. Dan juga ingin menjatuhkan kalian kepada minuman keras, al-khamr, wal-maisir, kepada judi. Syaitan, di antara cara menyesatkan mereka, selain duduk, membisikkan was-was, ya, mereka juga agar tercipta kesesatan, agar manusia itu melakukan dosa, memasukkan dalam hati-hati kita permusuhan dan kebencian. Dengan itu orang akan melakukan dosa, akan sesat, melakukan permusuhan, melakukan kezaliman dan seterusnya. Nah, dan juga akan menjatuhkan kita di dalam dosa meminum al-khamr, minuman keras. Itu juga cara-cara syaitan menyesatkan manusia. Wal-maisir, judi. Subhanallah. Sekarang begitu mudahnya orang melakukan judi. Dari HP aja sudah ya, sekian besar nominal uang yang mereka gunakan untuk apa? Berjudi. Ya, bahkan lebih besar kan daripada judi offline. Iya tidak. Sekali klik ratusan juta. Subhanallah. Ya. Dan itu yang diinginkan oleh syaitan. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di antara yang mereka perbuat untuk menyesatkan manusia bentuknya adalah wayasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Dan juga selain menjatuhkan mereka menjatuhkan kita kepada hal-hal tersebut, syaitan itu juga menghalangi kalian dari berzikir kepada Allah dan juga salat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Diserang sana sini dan berbagai kebaikan kita dihalangi dari kejahatan-kejahatan kita dijerumuskan. Itu syaitan, itu iblis, itu jin-jin yang jahat. Senantiasa mengganggu kita, menghalangi kita melakukan ibadah, menjerumuskan kita kepada kejahatan-kejahatan. Maka, sebagaimana yang Allah sampaikan, wa yasuddakum an dzikrillahi wa anish shalah, jin dan syaitan-syaitan ini juga menghalangi kita dari sholat, mengganggu kita dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ridho mereka, enggak rela kita mengerjakan ibadah yang agung ini. Enggak ridho. Imma dipalingkan benar-benar sama sekali tidak mengerjakan sholat, itu sangat berbahaya. Atau ketika sholat diganggu. Jangankan kita yang manusia biasa, yang banyak lalainya, banyak lupanya. Khairul bashar, khatamun nabiyyin, sayyidul anam. Manusia terbaik, penutupnya para nabi, ya, sebaik-baik makhluk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diganggu. Kapan? Ketika sholat. Ya, sebagaimana hadisnya Abu Darda di dalam Sahih Muslim. Rasulullah SAW tiba-tiba tangannya bergerak mengucapkan a'udzu billahi mink sebanyak 3 kali, al'anuka bila'natillahi tamah, melaknat. Ya. Ternyata Rasulullah SAW sedang apa? Diganggu oleh syaitan. Sedang apa Rasulullah SAW? Sedang sholat. Apalagi kita. Meskipun posisinya sedang menghadap Allah, sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan, membaca ayat, mengucapkan zikir-zikir yang mulia, tetapi tetap saja syaitan hadir di dalam sholat kita untuk mengganggu. Nah, apalagi seorang tidak berzikir, apalagi seseorang tidak mau mengerjakan sholat. Dan dalilnya sangat banyak, ya, bahwasanya syaitan itu mengganggu kita, barakallahu fikum, ketika kita sholat, bahkan sebelum kita memulai sholat. Ketika wudhu saja, yang itu merupakan syarat sahnya sholat, bersuci dari hadas, hadas kecil, wudhu, hadas besar, mandi. Nah, diriwayatkan, tetapi ini hadisnya dhaif, cuman kita barakallahu fikum akan mengambil, ya, apa yang ada pada diri kita. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan juga Ibnu Majah dari sahabat Ubay bin Ka'ab, dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala inna lil wudu'i syaitanan. Kata Rasulullah sallam, ya, dalam hadis ini, sesungguhnya di dalam aktivitas seorang hamba ketika berwudu itu ada syaitan yang senantiasa mengganggu, memberikan was-was. Yuqalu lahu al-walhan, disebut namanya al-walhan. Fattaqu waswasal ma'i, maka bertakwalah, takutlah kalian terhadap was-was ketika menggunakan air. Hadis ini dhaif, barakallahu fikum, ya, tetapi kenyataannya demikian. Ketika kita apa, berwudu, sudah diganggu dengan was-was oleh syaitan. Ya, di sini hadis yang dhaif, tetapi kenyataannya demikian. Ya, bahkan putra dari Ahmad, Imam Ahmad Al-Hanbal, Ibnu Hanbal rahimahullahu taala, senantiasa diingatkan oleh ayahnya Imam Ahmad, ya, wahai anakku, ketika berwudu berhati-hatilah engkau dalam menggunakan air yang banyak. Boros di dalam menggunakan air. Apa maknanya boros dalam menggunakan air? Adanya was-was. Oh, ini sudah belum ya? Atau pas ketika wudhu, kayak kentut, dan seterusnya. Itu syaitan hadir. Atau selesai wudhu, ya, afwan saja, nyuwun sewu, seperti ada yang keluar dari alat itunya, kelaminnya. Itu was-was dari syaitan. Sudah dimulai sejak kita berwudhu. Nah, bahkan, dan ini diantara solusi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau BAK, buang hajat kecil, beliau lalu berwudu, beliau sengaja nadhaha farjahu, menciprati, ya, atau menyiram, barakallahu fikum, farj, bahan farj, ya, kayaknya gunakan bahasa farj saja lebih enak. Membasahi farjnya. Kenapa? Karena kadang-kadang ketika setelah saya berwudu, dia merasa ada yang keluar. Ya. Itu dari syaitan. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Nasa'i. Dengan sanad yang sahih. Dari sahabat Sufyan ibn al-Hakam radhiyallahu ta'ala an, beliau mengkisahkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawaddu'a. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bal, buang air kecil, thumma tawaddu'a, kemudian beliau berwudu. Wa nadha farjahu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciprati ya nadha apa farjahu, farjnya. Kapan Rasulullah SAW mencipratinya? Setelah berwudu. Anda bersamaan dengan wudu. Ya, di riwayat atau di dalam riwayat Ibnu Majah, "Tsumma akhadha kaffan min ma." Beliau mengambilnya satu kaf, satu telapak tangan. Bisa dicipratkan atau bisa disiramkan. Menunjukkan apa? Di situ tempat di mana syaitan dia sudah memulai mengganggu, memberikan was-was kepada seorang muslim yang hendak sholat. Sudah dimulai dari wudhunya. Nah, itu syaitan. Sebelum sholat, masih wudhu, kita diganggu. Bahkan sebelum kita memulai sholat, syaitan itu sudah mulai bertebaran, menghalangi manusia untuk lebih awal menuju apa? Sholat. Menuju sholat jamaah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim di dalam kitab sahih keduanya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Ini menunjukkan syaitan itu mengganggunya bukan ketika sholat saja. Sebelum sholat sudah dimulai. Tadi ketika wudu, sekarang sebelum azan. Kata Rasulullah SAW, "Idza nudiya bil adzani adbara syaitan." Ketika azan dikumandangkan, syaitan itu lari. Menunjukkan sebelum azan, syaitan sudah memberikan ya gangguan kepada manusia agar mereka tidak mendatangi sholat di waktu awal. Tetapi ketika azan dikumandangkan, adbara syaitan, syaitan lari. Walahu durat. Karena saking takutnya dia lari, menghindar agar tidak mendengar azan. Ya, sampai durat, walahu durat. Bahasanya kalau diartikan itu terkentut-kentut. Saking takutnya, terbirit-birit. Hatta la yasma'al adhan atau at-ta'zina. Sampai mereka benar-benar tidak mendengar adhan. Nah, disebutkan di dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir. Inna syaitana idha sami'an nida'a bis-salah dahaba hatta yakuna makana rawhah. Sesungguhnya syaitan ketika dikumandangkan azan, dia larinya sangat jauh, sangat kencang, begitu takutnya, hatta yakuna makana rawhah, sampai ya ketika di Masjid Nabawi dikumandangkan azan, zaman dahulu belum ada mikrofon, ya syaitan itu larinya sampai ke tempat yang namanya rawhah, 30 mil lebih, kalau dijarakkan kilometer itu sekitar 56 kilometeran, sangat jauh, ya apalagi sekarang ada mikrofon. Mereka lari begitu jauh. Kapan itu? Ketika azan dikumandangkan. Sebelumnya mereka di situ. Ya, untuk memberikan was-was kepada manusia, ya, menjadikan manusia jangan berangkat dulu lah, tidur dulu bentar lagi, nunggu azan dan seterusnya. Akhirnya molor-molor-molor, masbuk sudah. Telat. Ya. Fa idza qudiyal azan, kalau selesai azannya, aqbala. Balik lagi ganggu. Itu saya mohon. Jadi kita belum sholat saja mereka sudah mengganggu. Ya, ketika wudu was-was. Ya, sebelum azan kita mau berangkat, entar dulu, nanti dulu. Ya, azan memang mereka lari, barakallahu fikum, fa idza qudiya al-azan aqbala. Selesai azan dia balik lagi. Fa idza thuwiba biha adbara. Lalu ketika dikumandangkan iqamah, mereka lari lagi. Jadi lafadz-lafadz azan, lafadz-lafadz iqamah, barakallahu fikum, itu menakut-nakuti syaitan. Takut mereka dengan lafadz-lafadz itu. Fa idza thuwiba biha, ketika dikumandangkan iqamah, adbara, lari lagi. Fa idza qudiyat taswib aqbala. Selesai iqamahnya, balik lagi. Itu syaitan. Ya. Demikian ketika kita mau sholat, wudunya diganggu. Sebelum azan diganggu, setelah azan ya, berangkat diganggu lagi, ada iqomah, berhenti. Ya. Berarti biar tidak diganggu berangkatnya pas azan. Biar tidak diganggu lagi berangkatnya pas qomat. Tidak demikian, warahmatullahi wabarakatuh. Semakin kita mantap, semangat, ya, syaitan itu akan merasa sedih mereka. Nah, barakallahu fikum. Ini waktu-waktu mereka mengganggu di awal dari awal. Bahkan ketika qomah dikumandangkan, ya, selesai, setan kan balik lagi. Iya. Aqbalah, mereka kembali lagi memenuhi masjid, memenuhi musala. Ya. Dan mereka barakallahu fikum akan mencoba, ya, berusaha untuk masuk ke dalam celah-celah soft yang dibiarkan oleh mereka yang sedang sholat. Jadi dari situlah mereka masuk. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rusu suhufakum wa qaribu bainaha." Lurus dan rapatkanlah saf-saf kalian, wahadu bil a'naq. Ratakanlah leher-leher kalian, fawalladhi nafsi biyadih. Dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, inilah aras syaitana yadkhulu min khalalis saf ka'annahal hadas. Demi Allah, kata Rasulullah, sungguh aku benar-benar melihat syaitan yadkhul, mereka masuk min khalalis saf, dari celah-celah yang ada di saf. Ka'annahal al-hadafu, seakan-akan mereka seperti anak kambing mencari celah untuk masuk di antara saf-saf kaum muslimin. Makanya luruskan, waqaribu, rapatkan, dekatkan. Banyak Rasulullah SAW menyampaikan demikian. Tadi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, oleh sahabat Anas. Ada pula yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dalam riwayat Imam Ahmad dan juga Abu Dawud. Aqimus suhuf, fa innama tasuffuna bi shufufil malaika, luruskanlah saf-saf, rapatkanlah, hendaklah kalian bersaf-saf berbaris sebagaimana malaikat berbaris, wa hadu bainal manakib, ratakanlah, luruskanlah pundak-pundak, wasuddul khalal, tutuplah celah-celah, walinu fi aidi ikhwanikum, lakukanlah dengan lemah lembut, wala tadaru furujatin lisyaitan, dan jangan sekali-kali sisakan celah untuk syaitan. Nah, ini menunjukkan syaitan itu masuk seperti anak kambing. Nah, rapatkan. Mereka mengganggu. Dan masuknya syaitan ke dalam saf-saf celah-celah kaum muslimin yang berlubang, yang longgar, bukan menandakan mereka hendak sholat. Bukan. Ya. Dan seperti yang dikatakan orang yang tidak paham ilmu, tidak paham agama, saya lebih senang kalau setan masuk ke dalam sholat. Berarti setan ikut sholat. Abadan. Selama-lamanya setan itu tidak akan pernah sholat. Kalau dia pernah sholat, mau melakukan sholat, namanya sudah bukan setan. Jinmu slim. Nah. Barakallahu. Ini menunjukkan bahwasanya syaitan mengganggu dari awal wudu, sebelum azan, selesai azan, sebelum iqomah, dan juga setelah iqomah. Mereka sudah mulai. Ya. Jadi barakallahu fikum, kalau kita sholatnya malas-malasan, kalah sama syaitan yang mau ganggu. Yang mau ganggu ini loh lebih semangat. Kenapa? Karena mereka juga tahu keutamaan yang sangat besar, kedudukan yang sangat tinggi, dan mereka anggap seorang muslim mengerjakan sholat dengan tenang, dengan semangat, dengan khusyuk. Gak mau mereka. Sekarang yang lebih beriman siapa ini? Kenapa setan demikian? Karena mereka tahu. Ya tidak, tahu. Dan enggan, gak mau kalian seperti itu. Gak mau kita seperti itu. Sama seperti iblisnya, la aqudan siratal mustaqim, saya akan duduk di jalanmu yang lurus. Berarti tahu enggak jalannya Allah lurus? Tahu. Tapi sengaja untuk menghalang. halangi. Sebagaimana setan-setan, anak buahnya, mereka tahu sholat demikian besarnya, keutamaannya, pahalanya. Karena mereka enggan kita mendapatkan keutamaan itu, akhirnya mereka halangi. Dibaca tadi hadis-hadisnya, ternyata mereka yang menghalangi lebih semangat. Subhanallah. Na'am. Barakallahu fikum. Ini kapan mereka mulai mengganggu manusia? Selanjutnya, apa saja bentuk gangguan mereka dalam sholat? Yang pertama adalah was-was. Dan ini adalah senjata mereka. Membisikkan ini, membisikkan itu. Dan di antara bentuk was-was mereka di dalam sholat adalah menjadikan kita mengingat sesuatu yang itu bukan termasuk dari perkara sholat. Lalu kita lupa, waduh sampai mana ini? Nah, melanjutkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari Muslim, yaitu ketika setan lari mendengar adzan dan iqamah, kata Rasulullah SAW, ketika selesai dikumandangkan iqamah, aqbal, setan kembali, yakhturu bainal mar'i wa nafsih, mengganggu, menjadikan seorang itu berbicara dengan dirinya, dengan jiwanya, mikir dewi, ngomong dewi. Jadi itu gangguannya setan. Sehingga seseorang itu di dalam hatinya yaqul udzkur kada kada kada. Lima lam yadzkur yadzkur. Coba ingat ini, ingat itu. Misal tadi dia masih kehilangan barang. Ketika sholat diingatkan oleh setan. Coba ingat itu. Itu di situ loh. Lima lam yakun yadzkur, yang tadinya dia itu enggak ingat. Oh iya ya di sana ya. Oh iya ya di sana ya. Makanya dahulu ada seorang bertanya kepada Imam Abu Hanifah, Nu'man ibn Thabit rahimahullahu taala. Wahai Imam, saya kehilangan sesuatu, saya lupa sesuatu. Gimana agar saya ingat? Kata Imam Abu Hanifah, coba engkau sholat, pasti engkau ingat. Sholat dia. Ingat beneran. Sholat, iya di sana. Langsung kembali ke saya, Imam Abu Hanifah, Nu'man ibn Thabit. Baik Imam, benar apa yang kau katakan? Saya sholat, jadi ingat di mana? Celakalah engkau. Ngawur engkau. Ya. Berarti sholatmu telah diganggu oleh setan. Kau malah seneng. Naam, barakallahu fikum. Hatta yadhullar rajulu in yadri kam sholat. Sampai hingga akhirnya seseorang mengingat-mengingat perkara yang bukan sholat. Ya. Akhirnya dia lupa sudah berapa rokaat dia sholat. Waduh rokaatnya berapa ini. Ya, barakallahu fikum. Ini diantara was-was yang mereka berikan. Menjadikan lupa kapan sudah berapa rokaat. Demikian pula menjadikan seorang lupa ketika membaca. Harusnya membaca Al-Fatihah misal diri Rabbana walakal hamd. Aduh, salah. Sujud harusnya membaca Subhana Rabbiyal a'la, malah kebalik. Iya. Naam. Ketika duduk di antara dua sujud, harusnya membaca apa? Rabbighfirli warham, malah membaca tasyahud. At-tahiyyatu lillah wassalawat wattayyibat. Nah, itu termasuk dari gangguan syaitan ketika sholat, yaitu mencampur aduk kan bacaan-bacaan kita. Nah. Sebagaimana ketika sahabat Utsman ibnu Abi al-As radhiyallahu taala an, beliau mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta solusi, ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati yalbisuha alayya. Nah, kata Utsman ibnu Abi al-As, wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan datang menghalangiku, menghalangi diriku dan juga salatku, dijauhkan jiwanya meskipun salat, hatinya jauh dari salat. Iya. Wa baina qiraati, dan juga menghalangiku terhadap bacaanku. Yalbisuha alayya. Dan menjadikan bacaanku itu kacau balau, campur aduk. lupa sana lupa sini, aduh harusnya baca apa, oh ya ini, dan seterusnya. Maka kata Rasulullah SAW, "Daka syaitan yuqalu lahu khonzab," itu namanya setan, dijuluki dengan setan khonzab, yang mengganggu manusia ketika sholat. Di antara gangguannya, menjadikan bacaan-bacaan kita keliru-keliru. Ya. Itu di antara gangguan mereka. Yang masih berbentuk apa? Was-was. Nah, was-was yang pertama tadi, berapa ini rokaatnya? Yang kedua, bacaan yang lantur-lantur, bahkan mungkin sampai tidak baca, tiba-tiba, waduh, terus takbir. Iya, padahal belum baca Al-Fatihah. Waduh, repot sekali. Itu gangguan setan. Dan namanya setan apa? Khonzab. Di antara gangguan mereka, ketika kita sholat, barakallahu fikum, ini sholat, aduh, apa ya tadi? Iya, sudah keluar angin atau belum? Itu juga was-was dari syaitan. Iya. Kenapa demikian? Karena ternyata, barakallahu fikum, syaitan itu sedang meniup bagian belakang kita. Dan kerasa angin ya enggak? Angin keluar apa ya? Ternyata bukan keluar, masuk, ditiup oleh syaitan. Diriwayatkan oleh At-Tabarani dan juga Al-Imam Al-Baihaqi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Ahadis As-Sahihah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Rasulullah, "Ya'ti syaitanu ahadakum fayankurru 'inda 'ijani." Syaitan mendatangi kalian di dalam salat-salat kalian. Fayan kuru, kemudian dia meniup-niup inda ijani, bagian belakang kah kalian ditiup. Saya suka kering, sering apa? Kerasa. Lalu kata Rasulullah SAW, la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Maka jangan dibatalkan sampai benar-benar mendengar suara atau mencium bau. Kalau angin-angin toh, nah itu. Syaitan yang kuru inda ijani atau ina ijani, nah, sedang ditiup-tiup oleh syaitan. Itu juga was-was. Ini serangan yang bersifat was-was. Ya. Lupa rokaat, harusnya baca kelewat, tiba-tiba imamnya sudah takbir karena mengingat ini, mengingat itu. Ya. Lagi sholat, serius ini sholatnya. Ya. Syaitan belum berhasil mengganggu untuk mengingatkan ini dan itu. Diganggu lewat apa belakangnya ditiup, aduh akhirnya apa? Was-was juga dia bacanya nggak khusyuk, aduh sudah keluar belum ya ini keras angin ini ya, adalah itu adalah tiupannya syaitan. Naam barakallahu fikum, ini yang sifatnya naam ya was-was, tidak nampak ya, tapi kita rasakan ya. Ada pula yang sifatnya fisik di dalam sholat. Di antaranya adalah al-iltifat, yaitu menoleh. Ya, sholat tiba-tiba celuk. Itu termasuk dari gangguan syaitan. Ya. Suatu ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil iltifati ar-rajul fi shalah. Saya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, anil sifatir rajuli fis sholah, tolehan seseorang ya, ketika dia sedang sholat. Maka ketika itu Rasulullah SAW menjawab, innama huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min sholatil abdi. Itu adalah curian. Ya, tapi ikhtilas itu lebih ringan daripada curian. Apa itu? Copet. Ya. Dalam Islam, copet dan curi itu dibedakan. Kalau curi, itu lebih parah. Kenapa? Karena yang dicuri itu adalah barang yang sudah disimpan, dijaga. Itu namanya dicuri. Kalau ikhtilas, copetan, ya, orangnya memang lalai. Naik motor, celana HP, diambil, itu namanya di copet, ya, lalai dia. Tapi kalau uang di rumah disimpan, diambil, namanya dicuri. Nah, kalau seseorang sholat meleng dia, ya, memang sholatnya sudah meleng, akhirnya apa? Bisa dicopet oleh setan. Tengok, gitu. Coba kalau dia sholatnya khusyuk, mungkin terjadi tidak? Tidak. Ya, sehingga di sini disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min sholatil abdi. Itu adalah curian, yakni copetan, colong-colongan secara langsung, itu yang dilakukan oleh syaitan terhadap sholatnya seorang hamba. Nah, kadang-kadang seperti itu, tiba-tiba terap, nengok ini, gak ada apa-apa. Nah, barakallahu fikum. Ya, memang belum sampai ke batal ketika seorang menengok dengan kepalanya. Tidak sampai batal memang. Ya. Nah, tetapi itu mengurangi apa? Pahala sholat. Makanya dicopet dikit-dikit. Dan ketika seseorang itu iltifatnya dengan badan, di saat itulah seseorang batal sholatnya. Kalau itu sudah bukan curian lagi, rampok sudah. Karena apa? Membatalkan sholat. Kalau badannya sudah dia iltifat anil qiblah, sudah tidak menghadap kiblat lagi badannya. Ini membatalkan sholat apabila tanpa hajah. Ya. Berbeda ketika ada hajah, ada keperluan. Misal ketika sholatul khauf, sholat ketika apa? Perang, itu dibolehkan. Tengok sini, tengok sana. Berbeda babnya. Nah, ya. Kalau wajahnya saja tidak membatalkan sholat, tetapi mengurangi pahala sholat. Makanya dimasukkan dalam makruhatus sholah. Perkara-perkara yang dibenci di dalam sholat. Ya. Makanya juga disebut oleh Rasulullah SAW ikhtilas. Apa? Copetan setan. Naam. Barakallahu fikum. Dan iltifat disebutkan oleh Syekh Utsaimin itu ada dua. Iltifat badan dan juga iltifat secara hati. Berpaling secara hati. Yang kedua itu asyaddu wa akhtaru minal awwal. Lebih berbahaya daripada yang pertama. Kalau seperti ini seorang bisa balik lagi. Tetapi ketika dia iltifat hatinya, ya sudah kesana, ngelantur kesana, zahirnya dia sholat, tetapi ruh sholatnya hilang. Na'am. Barakallahu fikum. Sudah ada nih? Masih banyak ya? Gimana? Gak menit lagi ada nih? Oh, masih terus. Ini gangguan setan yang selanjutnya secara fisik. Naam. Barakallahu fikum. Yaitu nengok. Ya. Selanjutnya yang berupa fisik lagi. Barakallahu fikum. Yaitu menguap. Nah, ini dari setan. Ya, sholat angop-angop terus. Ya. Ini juga dari setan. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa amma at-tasa'ubu fa innama huwa minasyaitani. Adapun at-tasa'ub, menguap, itu merupakan gangguan dari syaitan. Dari syaitan sudah ngantuk, angop dan seterusnya. Biasanya nular. Ya enggak? kalau sebelah jenengan angop, nguap, insyaallah ikut nular. Ya itu dari syaitan. Fa idza tafa'aba ahadukum falyuraddahu mastata. Maka apabila salah seorang kalian menguap, hendaklah dia menolaknya semampu dia. Naam. Fa inna ahadakum idza tafa'aba dhahika minhu syaitan. Karena apabila salah seorang di antara kalian menguap lebar, dibiarkan, bahkan sampai keluar suara. Ah, syaitan tertawa. Barakallahu fikum. Bahkan di dalam hadis lain, yaitu hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri, ya, syaitan itu masuk ketika seseorang menguap tidak ditahan. Idza tasa'aba ahadukum fis salat falyakzim mastata fa inna syaitana yadkhul. Apabila salah seorang kalian menguap, maka tahanlah. Karena sesungguhnya setan ketika itu sedang masuk. sudah nguap, sudah ngantuk, sholatnya enggak fokus, sholatnya enggak khusyuk, hilang semua sudah. Bahkan pingin cepat-cepat sholatnya rampung. Loh, ngantuk teman-teman. Nguap-nguap. Hari nguap dibiarkan, setannya masuk, tambah malas lagi sholatnya. Ya. Grendel. Mamanya suwi teman. Ya. Bahkan kadang, subhanallah, sampai sujud enggak bangun-bangun. Ada juga. Ya. Batal sudah sholatnya. Iya. Wudunya apa? Batal, tidurnya enggak dengar takbir dan seterusnya. Itu gangguan dari siapa? Syaitan. Pokoknya ketika ngantuk itu gangguan syaitan, apalagi menguap. Lalu bagaimana cara menahannya? Barakallahu fikum, menahan yang pertama adalah jangan sampai dibuka. Mulut kita benar-benar menahan, jangan sampai apa? Membuka. Yang kedua, ya, sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat Muslim, fal yumsik biyadih, ditahan dengan tangannya. Yang lebih utama sama sekali tidak terbuka. Tapi ketika sudah kadung terbuka karena kita lalai dan seterusnya, ditutup dengan mulut. Ini termasuk dari gangguan syaitan. Barakallahu fikum. Was-was bisa dengan apa? Tidak ingat rakaat ke berapa. Yang kedua, bacaannya diganggu atau was-was apa sudah batal atau belum. Secara fisik tolehan menengok sini nengok kanan. Barakallahu fikum, itu gangguan syaitan. Secara fisik pula yaitu menguap. Yang selanjutnya adalah di antara gangguan syaitan yaitu memotong sholatnya seorang hamba. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas," apabila salah seorang kalian itu sholat, hendaklah dia memberikan satr, sutrah ketika sholat. Dikasih sutrah depannya. Fa'idha arada ahadun ayyajtaza baina yadayh. Dan apabila seseorang itu hendak mendekati kalian, melewati sholatnya kalian di depan kalian, falyadfa'hu, maka tahanlah dia. Fa'in aba, kalau dia masih ngeyel, falyuqatilhu, maka perangilah dia. Maksudnya apa? Dorong. Tutup enggak bisa, tetap mau lewat, dorong. Naam, fa innama huwa syaitanun, karena dia itu adalah setan. Apa maknanya dia setan? Sudah setan bukan. Maknanya barakallahu fikum disebutkan oleh para ulama, fi'luhu fi'lu syaitan. Yang pertama itu adalah perbuatannya setan. Jadi setan yang memotong. Awil muradu syaitanun minal ins, atau bisa juga yang dimaksud adalah setan dari kalangan manusia. Min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada setan dari jin dan manusia. Dan bisa juga wa fi riwayatil Ismaili fa innama hu syaitan, atau bisa juga dia ketika itu sedang bersama setan, yaitu setan qarin yang memerintahkan, membisiki orang tersebut untuk lewat sehingga menjadikan sholatnya terputus. Barakallahu fikum. Ini diantara gangguan-gangguan syaitan ketika manusia sedang sholat. Barakallahu fikum. Selanjutnya adalah solusinya bagaimana ketika hal-hal tersebut terjadi. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan di lain waktu. Yang penting malah gak sambet ini. Gimana ini? Nah, yang penting tahu dulu bahwasanya syaitan itu senantiasa hadir di dalam hidup kita, mengganggu kita, menyesatkan kita pun ketika seseorang sedang sholat, sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kami pribadi dan juga kaum muslimin yang lainnya. Naktafi ila huna wa sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.